Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab A'lamu Sunnah Al-Munsyurah li Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan tentang macam-macam tauhid yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu tentang tauhid al-uluhiyah dan contoh-contoh yang beliau bawakan tentang syirik dan macam-macamnya. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullah taala, kita langsungkan baca pertanyaan yang berikutnya. Qala as-su'al, kata beliau, ma huwa tauhidur rububiyah? Iya, yang berikutnya kata beliau, apa itu tauhid ar-rububiyah? Qala, kata beliau, al-jawabu huwa al-iqrarul jazim bi anna Allah taala rabbu kulli syai'in wa malikuh. Ya, tauhid ar-rububiyah kata beliau adalah pengikraran dari seorang hamba, ya, penetapan dari seorang hamba yang jazim, yakni yang mantap tanpa ada keraguan padanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah rabbu kulli syai'in wa malikuh. Yakni keyakinan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah rabb segala sesuatu dan juga malikuhu, yakni yang merajai segala sesuatu. Qala wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Ya, dan pencipta segala sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu. Wal mutasarrifu fihi, dan yang berbuat pada segala sesuatu. Maka di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala Syekh Hafidz Al-Hakami bahwasanya tauhid rububiyah adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama mereka meringkas, ya, tauhid ar-rububiyah dengan ucapan adalah ifradullah bi af'alihi. Tauhid rububiyah ringkasnya adalah ifradullah bi af'alihi. Yani kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah. Sebagaimana dalam tauhid al-uluhiyah mereka mengatakan ifradullah bi af'alil ibad. Iya, kalau tauhid al-uluhiyah mereka mengatakan dengan ibarah ifradullah bi af'alil ibad. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ibadah-ibadah yang dikerjakan. Salat, ya, puasa, zakat, ya, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang ini merupakan perbuatan hamba. Makanya tauhid uluhiyah terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Adapun tauhid rububiyah seperti yang beliau jelaskan di sini bahwasanya kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di antaranya apa? Allah Rabb segala sesuatu. Yang mencipta segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu dan juga bahkan merajai segala sesuatu. Maka di sini disebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kata beliau rahimahullahu taala, lam yakun lahu syarikun fil mulk. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu pada kerajaannya. Ya, hal mulk, kepemilikan, ya, kerajaan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang merajai langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Apa yang ada padanya dan apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, yang merajainya. Qala wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penolong dari kehinaan, artinya dari kerendahan. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penolong karena Allah lemah, karena Allah tidak mampu, tidak. Maka Allah nafikan ini. Walam yakullahu waliyyun minadh-dhul. Qala wala radda li amrihi. Dan tidak ada yang bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di sini beliau sebutkan tentang makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sifat rububiyah. Yang ini tentunya tauhid rububiyah ini kata para ulama sebagai dalil wa burhan, yakni sebagai dalil dan bukti kepada tauhid al-uluhiyah. Ya, dan sering dijadikan dalil, bukti. Ya, dan muqaddimah untuk tauhid al-uluhiyah. Disebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan apa yang Allah lakukan dari penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan pada langit, pada bumi ciptaan-ciptaannya, lalu di akhir Allah katakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sehingga tauhid rububiyah yang disebutkan di sini adalah sebagai muqaddimah, ya, sebagai pendahuluan untuk seorang agar menetapkan tauhid al-uluhiyah. Maka di sini beliau sebutkan wala radda li amri, sifat-sifat dan makna-makna rububiyah yang tentunya ini tidak didapat pada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun dari sifat-sifat ini terdapat pada sesembahan-sembahan selain Allah. Nanti pada dalil-dalil dan ayat-ayat yang akan beliau bawakan terkait dengan sifat-sifat ini dinafikan dari sesembahan-sembahan selain Allah. Yang ini tentunya menunjukkan bahwasanya mereka bukan sesembahan. Ya, mereka bukan Tuhan. Dan bukan sesuatu yang pantas dan berhak untuk disembah. Adapun Allah Subhanahu wa taala demikian lihat sifatnya. Wala radda li amri, tidak ada yang bisa menolak perintahnya. Wala muaqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa mengkritik hukumnya. Wala mudadda lahu, tidak ada yang bisa dan mampu melawannya. Wala mumatsil, dan tidak ada yang serupa dengannya. Wala samiyah, sama. Wala samiyalah, tidak ada yang sekufu dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sebanding dengannya. Qala wala munazi'a fi syai'in min ma'ani rububiyyatih, dan tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang dapat menentang dan penam pada sesuatu dari mana-mana rububiyah ini. Ya, meskipun dia mengaku sebagai Rabb secara zahir, namun secara batin dia tidak yakin dengan pengakuannya. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan orang semisalnya. Yang mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Dan mengatakan, wama alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya, aku tidak tahu dan tidak mengetahui kalian memiliki sesembahan selainku. Artinya ini hanya diusapkan secara zahir saja. Adapun secara batin, ya, Fir'aun meyakini bahwasanya dia bukan Tuhan. Ya, dia bukan Rob, dia makhluk sama seperti yang lain. Naam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini suatu pembangkangan. Dan ini suatu tipuan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap kaumnya supaya mereka mau menyembahnya, mau beribadah kepadanya. Naam, adapun pada batinnya Fir'aun pun meyakini bahwasanya ada Rob di atasnya. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Ya, wajahadu biha. Yani mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran, ya, mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan wastaiqanatha anfusuhum. Yani kalbu-kalbu mereka, jiwa-jiwa mereka meyakini itu adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Artinya secara zahir mereka membangkang. Ya, mereka tidak mau beriman. Padahal dalam hati mereka, mereka yakin. Dengan seyakin-yakinnya itu adalah turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata beliau, wala munazi'a fi syai'in min ma'ani rububiyyatihi wa muqtadayati asma'ihi wa sifatih. Dan juga tidak ada yang menentang pada muqtada, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk tidak ada yang sama sifatnya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sana dikatakan ya sesembahan fulan, ya sesembahan alan, ya bisa mendengar, ya bisa melakukan ini dan itu, ya disebutkan di situ dalam ta'liq, itu hanya sekedar berita-berita. Hanya sekedar kedustaan-kedustaan untuk apa? Melariskan ya kesyirikan-kesyirikan mereka. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya, disebarkan berita-berita tentang sesembahan mereka yang disembah. Ya, bisa menyelamatkan ini, bisa na'am apa namanya memberikan pertolongan kepada ini. Na'am bisa berpindah-pindah dan seterusnya. Ini hanya cerita-cerita yang mereka nukil ya tanpa adanya kebenaran. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala termasuk dari makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tadi, rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau tauhid rububiyah adalah sebagai dalil, ya sebagai burhan li tauhid al-uluhiyah. Ya sebagai bukti, sebagai na'am perkara yang menunjukkan kepada tauhid al-uluhiyah. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tidak terdapat pada mereka sifat-sifat yang disebutkan ini, maka tentunya mereka tidak pantas. Ya, tidak berhak untuk disembah, dijadikan Tuhan dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pala kata beliau rahimahullah, dan ini tentunya sudah pernah kita pelajari dalam kitab tauhid. Yang disebutkan dalam kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membuat suatu bab yang disebutkan bahwasanya bab itu adalah adillatut tauhid, yakni dalil-dalil tentang tauhid, dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Di antaranya disebutkan tentang kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa mengabulkan permintaan para penyembahnya. Ini kelemahan-kelemahan mereka. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, sifat-sifat yang mulia dan juga memiliki apa namanya di sini kemampuan-kemampuan yang tidak bisa mereka lakukan, menciptakan, kemudian mengatur alam semesta dan menciptakan langit dan bumi dan seterusnya dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Fala, maka di sini beliau membawakan kepada kita dalil-dalil tentang ini. Kata beliau di antaranya, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Al-ayat dari surah kulluha. Kata beliau. Ini dalam surat Al-An'am ayat 1 sampai beberapa ayat setelahnya menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, alhamdulillah, ini ayat ini menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya Allah memuji dirinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan Allah menjadikan kegelapan dan cahaya. Dan menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Qala, kemudian kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb al-alamin. Yang disebutkan al-alam adalah semua yang selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala mencakup semuanya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik yang mukminnya, yang kafirnya, ya manusianya, binatang, jin dan seterusnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rabb mereka. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, kul mar rabbus samawati wal ardi kulillah. Katakanlah, siapa rabb langit dan bumi? Kulillah, maka katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Qul la fattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah kalian menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia? Ini tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan yang la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Mereka sendiri tidak mampu memberikan kepada diri-diri mereka manfaat dan tidak mampu menolak mudarat. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan. Ya, aib yang terdapat pada sesembahan-sembahan selain Allah. Ya, mereka bagaimana mau bisa ya menolong, membantu, memberikan pertolongan ya dan menyelamatkan ya penyembah-penyembahnya dalam keadaan mereka sendiri tidak mampu memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri. Tidak mampu menghilangkan kemudaratan dari diri mereka sendiri. La yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Qala qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur. Yani kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah apakah sama al-a'ma wal basir, yani seorang yang buta dengan seorang yang bisa melihat, ataukah sama kata Allah Subhanahu wa taala kegelapan dengan cahaya? Yang tentu jawabannya apa? Tidak sama. Iya, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apakah sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak sama. Iya, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia telah beribadah kepada zat yang maha mulia. Zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Adapun yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada makhluk seperti mereka. Iya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan tidak mampu membela diri mereka sendiri, apalagi untuk membela para penyembah-penyembahnya. Bahkan dalam ayat yang lain yang disebutkan terkait dengan orang-orang musyrikin dengan sesembahan mereka di hari kiamat akan saling berbantah-bantahan. Ya, akan saling bermusuh-musuhan. Akan saling menuduh. Ya, kamu yang telah menyesatkan kami, kamu yang telah menyeru kami dan seterusnya. Ya, Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahqaf, ya dalam surat Al-Baqarah, ya bagaimana mereka orang-orang musyrikin dengan sesembahan mereka akan saling tuduh-menuduh nanti di hari kiamat. Ya, kamu yang telah mengajaknya. Naam, dan seterusnya. Di sini disebutkan tentang bahwasanya mereka orang-orang musyrikin, ya, ketika menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, ya, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Ya, tidak menggunakan akal mereka. Kenapa? Karena sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk seperti mereka yang tidak mampu ya menolak dari diri mereka mara bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Adapun Allah Subhanahu wa taala tentunya tadi sifat-sifatnya telah disebutkan. Sifat yang sempurna Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada hamba-hambanya rezeki dan mengatur urusan-urusan hamba-hambanya. Qala am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu, yang mereka klaim, yang mereka menyangka, mereka sekutu-sekutu tersebut menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun meragukan. Fatashabaha al khalqu 'alaihim, padahal sesungguhnya tidak ada ya makhluk yang mencipta seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat makhluk berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan artinya adalah dalil dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka Allah katakan di akhir ayat, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Ya, segala sesuatu semuanya kul. Yang disebut sebagai al-fadhul umum, yakni lafaz yang memberikan faedah keumuman semua makhluk itu diciptakannya hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun selain Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan mereka tidak mampu menciptakan meskipun seekor lalat yang kecil, binatang yang kecil, yang remeh. Maka ini menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah. Sehingga tauhid ar-rububiyah merupakan dalil dan burhan terhadap tauhid al-uluhiyah. Qala, demikian pula kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ini Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, kemudian memberikan rizki kepada kalian, thumma yumitukum, kemudian mematikan kalian, thumma yuhyikum, lalu kemudian menghidupkan kalian kembali. Nah, dalam ayat ini juga Allah menyebutkan dan menjelaskan tentang fi'lullah. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sekali lagi tauhid rububiyah apa? Ifradullah bi af'alih. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Di sini disebutkan penciptaan, kemudian memberi rizki kepada hamba-hambanya, kemudian mematikan mereka, kemudian membangkitkan kembali mereka pada hari kiamat. Qala hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai. Yani apakah ada dari sekutu-sekutu kalian yang melakukan perbuatan tersebut sedikit pun? Artinya jawabannya tentu tidak ada. Ya, yang mencipta, memberi rizki, mematikan atau menghidupkan, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekali lagi kalau memang ya ada yang mengatakan misalnya sesembahan ya apa selain Allah Subhanahu wa taala bisa mematikan, bisa menimpakan mudarat, maka tentunya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk ujian dan ibtila bagi kaum mukminin. Maka ini yang disebutkan hakikatnya mereka tidak mampu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Qala Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Wa qala ta'ala hadza khalqullah fa aruni madza khalaqa alladziina min duni. Ini ketika Allah menciptakan dan menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka perlihatkan kepadaku, kata Allah, apa yang diciptakan oleh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Dalam surat At-Tur kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, artinya tanpa pencipta. Ini dicipta nama ada dengan begitu saja. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi bahkan mereka tidak yakin. Artinya ini sebagai hujjah yang Allah tegakkan bagi orang-orang musyrikin ketika itu. Yang disebutkan dalam kisah ini ya, ketika seorang sahabi yang bernama Jubair bin Mut'im ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat atau surat At-Tur sampai kepada ayat ini. Ya, sampai kepada ayat ini dia mengatakan, Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, dia mengatakan kada qalbi an yatir. Hampir-hampir ketika itu hatiku, kalbuku terbang. Artinya ketika mendengar kebenaran ayat ini, bukti yang menunjukkan bahwasanya di sana ada pencipta. Tidak mungkin mereka ada begitu saja tanpa pencipta. Dan juga tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri. Dan juga bahkan lebih dari itu, mereka tidak yakin mereka menciptakan langit dan bumi. Sehingga dengan ini, Jubair ibn Mut'im setelah itu dia pun masuk Islam. Ia masuk Islam. Dan ini disebutkan dalam sahih kitab, sahih Imam Bukhari atau Muslim. Maka di sini disebutkan tentang hujjah yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan kepada mereka adalah hujjah aqliyah. Ini mereka supaya menggunakan akal sehat mereka. Ya, bagaimana mereka memikirkan apakah mereka diciptakan tanpa pencipta atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Dan mereka tentu jawabannya tidak. Lalu dikatakan kepada mereka apakah mereka menciptakan langit dan bumi, maka mereka pun tidak yakin. Dan mereka pun tentunya akan membantah, bukan? Iya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Qala wa qala ta'ala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Qala wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Dan juga ayat-ayat yang beliau bawakan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.